بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خنفتنا عزكم الله كذا ترسكن لكي pembahasan bab-bab yang disebutkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Adabul Mufrad masih berkenaan tentang nama-nama. Nama-nama yang diperbolehkan, nama-nama yang dilarang, yang harus dirubah dan yang berkaitan dengannya. Terakhir yang kita bahas tentang masalah nama sarm pedang terhunus dan nama ghurab yaitu gagak yang dalam Islam dianjurkan untuk dirubah. Sekarang yang berikutnya adalah tentang nama syihad. Qala al-Bukhari rahimahullahu taala babu syihad. Bab nama syihad. Syihad itu panah api. Ya, bara api yang dibikin panah. Apa hukumnya memiliki nama syihab? Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Amr ibn Marzuq qala haddathana Imran al-Qattan an Qatadah an Zurara ibn Awfa an Sa'ad ibn Hisham an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dzukira 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu Shihab. Disebutkan di sisi Rasul alaihi salatu wasallam seseorang laki-laki yang namanya Shihab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal anta Hisham. Bukan, kamu sekarang namanya adalah Hisham. Jangan Shihab, tapi nama kamu adalah Hisham. Ini hadis hasan. Dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik, menunjukkan kepada kita izzakumullah nama Shihab termasuk nama yang dilarang dalam Islam. Dikarenakan maknanya tadi. Yang mengandung makna api dan segala macamnya dilarang dalam Islam. Diganti dengan nama Hisham. Hisham itu orang yang memiliki jiwa yang kuat, kepribadian yang kuat. Ada Hisham. Nah, sehingga yang punya nama Shihab diganti menjadi Hisham. Barakallah itu. Sekarang Shihab ini sam atau bukan? Nah, ini muskilah ya. Bukan semata-mata nama orang, sam sudah ini. Mestinya dirubah famnya ini. Jangan faham Syihab, tapi faham Hisham. Allahu musta'an. Naam, ala qawli hadha kan. Tayyib, faedah lain bisa kita ambil ya ikhwan. Nampaknya dan sangat nampak dari beberapa riwayat yang kita baca selama ini, tindakan Rasul alaihi salatu wassalam mengganti nama bukan cuma sekali. Dari kemarin semuanya pembahasan mengganti nama. Berarti terjadi berulang-ulang di zaman Rasul untuk sahabat yang berbeda-beda, baik laki-laki atau wanita. Ini menunjukkan takkid, sesuatu yang sangat-sangat ditekankan dalam Islam, bukan semata-mata nama. Namanya harus sesuai dengan etika-etika Islam. Maka perlu diperhatikan barakallahu fikum tentang masalah ini, sehingga tidak ada masalah dan harus mengganti nama ketika namanya enggak sesuai dengan etika-etika Islam. Tapi tidak mungkin ya mengganti fam gitu ya. Tidak mungkin. Sulit. Tidak mungkin. Kalau sudah fam itu tidak mungkin. Kalau pribadi mungkin. Apa pribadinya? Dan namanya Muhammad Syihab. Ya, jangan pakai Syihabnya Muhammad. Atau namanya Al-Muhim. Nama-nama yang bagus yang enggak sesuai dengan etika Islam ditinggalkan. Yang berikutnya sekarang. Qala rahimahullahu taala babul 'As. Bab tentang nama Al-'As. Al-'As ini ada dua kemungkinan. Yang pertama diambil dari kata-kata al-'aswu. Al-'aswu maknanya adalah al-i'timad 'alal 'asa. Bersandar, bertelekan pada tongkat. Al-'As berarti orang yang bertelekan pada tongkat atau pemegang tongkat. Ihtimal yang paling kuat, kemungkinan yang paling kuat dan itu yang nampak secara zahir kalimatnya, al-'as adalah ahli maksiat. Dari kata-kata al-'asi ay al-ma'siyah. Orang yang selalu berbuat kemaksiatan kepada Allah azza wajalla. Dan ini secara bahasa Arab lebih nampak. Al-'as dibuang ya-nya. Asalnya adalah al-'asi. Sama kayak qab, artinya mayfan al-qadi. Da' dari kata-kata da'i dibuang ya-nya. Tayyib, sehingga dia diambil dari kata-kata al-ma'siyah. Orang yang suka berbuat kemaksiatan. Tayyib, sekarang apa hukumnya memiliki nama al-'as? Qala rahimahullahu taala haddatsana Musaddad ابن مسرحد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن زكريا ابن قدامة قال حدثني عامر أن عبد الله بن مطيع قال سمعت مطيعا saya pernah mendengar مطيع ayahnya مطيع ابن الأسود العدوي الكعبي. Dia mengatakan sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yauma fathi Makkah. Katanya Muti', saya pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari Fathu Makkah. Dikatakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqtalu Qurasyyun sabra ba'dal yaum ila yaumil qiyamah. Tidak diperbolehkan seorang Qurasyi, seseorang yang dari Quraisy, dibunuh dalam keadaan sabra, ini dibunuh dikarenakan qawat ya Evan, dibunuh dikarenakan adanya denda atau dikarenakan sebagai hukuman had dan semisalnya. La yuqtalu Qurasyyun sabran ba'da al-yawm ila yawm al-qiyamah. Tidak diperbolehkan orang Quraisy dibunuh sebagai bentuk denda atau bentuk ta'zir atau semisalnya setelah hari ini sampai hari kiamat. Katanya Muti', falam yudrikil islama ahadun min usati Quraisyin ghair Muti'. Tidak ada seseorang pun yang mendapati Islam, yang masuk Islam, seseorang pun dari orang-orang yang namanya As dan suku Quraisy. Kata-kata Usat jamak dari kata-kata As, orang-orang yang punya nama As, bukan dimaknakan Usat yang ahli maksiat, bukan. Jadi mana hadis ini? Tidak ada seseorang pun yang bernama As dari suku Quraisy yang masuk Islam ketika itu selain Muti' tadi. Kana subhul As fasammahu Nabi sallallahu alaihi wasallam Muti'a. Dulu nama dia juga As. As ibn al-Aswad. Lalu diganti namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi Muti'. Muti' ibn al-Aswad al-Adawi al-Ka'bi. Indah. Ini hadis ya ikhwan sahih. Ini hadis sahih. Baik ya ikhwan. Hadis ini karena tina azakumullah disebutkan di sini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya nama Al-As termasuk nama yang diganti, yang dirubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dulu ada orang namanya Af ibn al-Aswad diganti menjadi Muti' ibn al-Aswad. Al-Af makna yang paling nampak orang suka bermaksiat, diganti Muti' orang yang taat. Barakallahu fikum. Sehingga tidak diperbolehkan memiliki nama dengan nama Al-As. Dengan nama Al-As diganti dengan nama Muti'. Di kalangan Quraisy pada masa itu banyak sekali orang-orang yang bernama As, seperti Al-As bin Wa'il As-Sahmi, Al-As bin Hisham Abu Al-Bakhtari, Al-As bin Sa'id bin As bin Umayyah, Al-As bin Hisham bin Mughirah Al-Makhzumi, dan yang lain-lainnya. Mereka semua tadi tidak memenangi Islam, tidak masuk Islam, tidak mendapati Islam, kecuali tadi itu Al-As ibn al-Aswad al-Adawi. Ketika masuk Islam, Rasulullah SAW mengganti namanya menjadi Muti. Menjadi Muti. Barakallahu fiik. Tapi ikhwan, ada di masa itu salah seorang sahabi juga masuk Islam. Dia namanya Al-As bin Amr. Masuk Islam ya ikhwan. Kunyahnya Abu Jandal. Ma'ruf dengan Abu Jandal. Ketika masuk Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak merubah namanya. Yang dirubah namanya hanya Al-As bin Aswad menjadi Muti' dari ikhwan. Sementara Al-As ibnu Amr Abu Jandal enggak dirubah. Diterangkan oleh para ulama sebabnya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merubah namanya dia dikarenakan dia lebih dikenal dengan kunyahnya. Namanya Abu Jandal. Itu kan kunyah Abu Jandal. Namanya dia Al-As ibnu Amr. Berhubung lebih masyhur dengan kunyahnya, maka enggak diganti. Orang manggil dia siapa? Abu Jandal. Nama manggil Al-As. Sehingga yang dikhawatirkan enggak terjadi. Barakallahu fikum. Dari sini kita ambil faedah ya kawan. Kalau ada orang barakallahu fikum namanya enggak bagus atau namanya enggak ada artinya atau namanya kejawen atau semisalnya, tapi dia masyhur dengan kunyah yang bagus, maka pertahankan kunyahnya, sembunyikan namanya. Lebih afdal ketika diganti namanya. Kayak yang dibahas kemarin, ada orang namanya Nabi. Ini kan tazkiyah tinggi ya. Ada orang namanya Tuhan. Ada Layajus. Ada namanya Setan. Tapi gak dikenal nama Orang enggak tahu dia namanya nabi, wala Tuhan, wala syaitan, enggak kenal. Yang dikenal kunyahnya. Ini namanya Abu Muhammad, yang ini Abu Ahmad, yang ini Abu Abdillah. Masyhur dengan kunyahnya. Maka dipanggil dia dengan kunyahnya tadi. Disembunyikan namanya. Barakallahu fikum. Tetapi lebih afdal lagi barakallahu fikum ketika diganti namanya barakallahu fikum. Karena suatu saat nanti akan diketahui namanya. Bikin KTP, diketahui namanya. Bikin SIM, diketahui namanya. Mau nikah, di buku nikah, dia nama aslinya. Bikin paspor, dia nama aslinya. Bikin KK, juga demikian. Diganti namanya. Barakallahu fikum. Di akte sudah seperti itu. Gampang, ganti aktenya. Ganti aktenya, mengajukan kepada pihak bersangkutan, ganti nama. Nggak ada masalah. Bisa ya, bisa diatur ya. Jadi aktenya dirubah, ganti namanya baru, kemudian disamakan semua berkas-berkasnya dia, dokumen-dokumen dia, dengan nama yang baru tadi. Barakallahu. Ala kulli hal, intinya nama Al-As. Al-As tidak diperbolehkan dikarenakan maknanya itu yang kurang bagus. Al-As makna yang langsung dipahami orang yang sudah berbuat kemaksiatan. Dipanggil enggak cocok ya. Kalau disembahkan pakai bahasa kita kan jadi enggak enak. Hei, tukang maksiat. Orang ngamuk. Jenengku Al-As kok. Iya, namanya Al-As. Artinya apa? Yang suka maksiat. Coba kamu terjemahkan. Marah dia. Karena itulah diganti namanya menjadi Muti. Muti, orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hei orang taat, senyum dia. Hei orang baik, senyum dia. Hei ahli maksiat, ngamuk dia. Sehingga dikasih nama-nama yang bagus barakallahu. Nah, kemudian barakallahu fikum. Di sini Rasulullah SAW bersabda terkait dengan orang-orang Quraisy, la yuqtalu Quraisyun sabran ba'dal yaum ila yaumil qiyamah. Hadis ini apa maknanya? Disebutkan dalam syarahnya. Makna hadis ini ikhwan, al-i'lam bi anna Quraisyan yuslimuna kulluhum wa la yartad ahadun minhum kamartadda ghairuhum ba'dahu sallallahu alaihi wasallam mimman huriba wa qutila sabra. Hadis ini menjelaskan, memberitahukan kepada kita bahwasanya orang-orang Quraisy mereka nanti akan masuk Islam seluruhnya. Dan setelah masuk Islam, mereka tidak akan murtad sepeninggal Nabi alaihi salatu wasalam sebagaimana kabilah-kabilah yang lain murtad sepeninggal Nabi, yang akhirnya diperangi karena kemurtadannya dan dibunuh secara sabr sebagai dendanya, sebagai diatnya. Barakallahu fikum. Bukan berarti orang-orang Quraisy itu tidak terkena hukum ta'zir, tidak terkena hukum had. Barakallahu fikum. Kalau mereka melaksanakan tindakan-tindakan kriminalitas yang barakallahu fikum mengharuskan hukum ta'zir atau hukum had, ya kena. Tidak ada bedanya antara Quraisy dengan Quraisy. Tetapi yang dimaukan dengan ini, ya ikhwan, kata para ulama, berita gembira untuk orang-orang Quraisy, mereka nanti akan masuk Islam seluruhnya, dan ketika masuk Islam tidak ada yang murtad dari mereka sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini fadilahnya Quraisy. Kita sudah tahu ya dalam sejarah Nabi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, banyak dari kalangan kabilah-kabilah Arab murtad dari agamanya. Kan goncang ketika itu. Banyak kabilah-kabilah Arab murtad dari agamanya. Sangat banyak. Sebagian mereka tetap pada kemurtadannya, sebagian yang lainnya lagi kembali. Hadis ini menjelaskan, menerangkan kepada kita, ketika itu, dikala kabilah-kabilah Arab murtad dari agamanya, yang Quraisy tetap. suku Quraisy tetap tidak murtad dari agamanya. Dan terjadi ya. Quraisy di sini diwakili oleh para sahabat muhajirin. Quraisy di Mekah tempatnya ketika itu. Dan diwakili oleh para sahabat muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke kota Madinah. Sepeninggal Rasul SAW yang kokoh, yang tegar dari kalangan muhajirin, dari kalangan Quraisy. Dan yang kedua dari kalangan Ansar. Barakalawikum. Kabilah yang lainnya goncang. Ada yang tetap, ada yang goncang, ada yang murtad, bahkan yang lain-lainnya barakalawikum. Ini fadilah Quraisy yang disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakalawikum. Nah, fadilah yang lain cukup banyak, di antaranya adalah kekhilafahan itu harus dari kalangan Quraisy. Rasul mengatakan ala immatu min Quraisy, para imam-imam, pemimpin-pemimpin itu harus dari Quraisy. Ini untuk al-khalifatul a'zam, untuk pemimpin terbesar, tertinggi kaum muslimin itu harus dari Quraisy. Khalifah atau amirul mukminin dari Quraisy. Adapun wakil-wakilnya, menteri-menterinya, amir-amir daerah dan segala macamnya diperbolehkan selain dari Quraisy. Gubernur wilayah, bupati, menteri segala macamnya boleh selain Quraisy. Tapi untuk imamnya, untuk amirul mukmininnya, untuk khalifahnya harus dari Quraisy. Rasul mengatakan al-imamatu min Quraisy. Barakallahu fikum. Itu fadilahnya mereka lagi. Barakallahu fikum. Dan fadil yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam min Quraisy. Beliau dari Quraisy. Quraisy itu nama orang atau nama negara ya? Nama apa? Suku. Bukan nama orang. Nama orang. Quraisy itu nama orang. Tapi karena anaknya banyak, keturunannya banyak, jadi fam. Fam Quraisy. Quraisy sangat banyak anaknya. Dan masing-masing juga punya anak sangat banyak. Dari Quraisy ini yang paling mulia dari fam siapa? Hisham, Bani Hashim. Barakallahu'alaikum. Dari Bani Hashim. Rasul dari Bani Hashim. Barakallahu'alaikum. Nah, nama orang dikarenakan banyak anaknya jadi semacam suku atau fam tadi. Barakallahu'alaikum. Ada apa? Intinya pada pembahasan yang kita ingin saya lakukan terkait dengan masalah nama. Tidak boleh memiliki nama al-as dikarenakan maknanya yang kurang bagus. Tapi yang berikutnya qala rahimahullahu taala babu man da'a sahibahu fayakhtasira wa yanqusa min ismihi syai'a. Bab seseorang yang memanggil sahabatnya, orang dekatnya, bisa istrinya, bisa teman karibnya, sahabat karibnya. Seseorang yang memanggil sahabatnya lalu meringkas namanya atau membuang sedikit namanya. Ini dalam istilah bahasa Arabnya namanya tarkhim. Tarkhim itu membuang sedikit nama. Wanita namanya Aisyah, dipanggil Aish. Orang namanya Ja'far, dipanggil Ja'far. Itu ada kaidahnya, enggak semua nama di tarkhim ya. Orang namanya Hasan, namanya diganti Has, enggak bisa. Enggak bisa. Ada kaidahnya. Al-muhim, kalau menggunakan kaidah bahasa Arab dimasukkan dalam kaidah tarkhim fil asma. Kaidah membuang sedikit huruf dari nama-nama yang ada. Itu ada kaidahnya. Tapi yang dimaksudkan sekarang yang lebih daripada itu, bukan semata-mata tarkhim, tapi memang sengaja diringkas. Muhammad panggil Muh, panggil Mat, Nah, Ahmad dipanggil Amak. Kayak gitu ya. Nah. Gitu ya, Pak? Hah? Ya, Sir panggil Sir. Nah. Arif dipanggil Arif. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Nama ya, Pak. Apa hukumnya ini? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Hadisnya yang akan dibawakan nanti akan menunjukkan hal itu diperbolehkan. Tetapi untuk orang dekat. Yang kalau dipanggil seperti itu, tidak marah. Contohnya, istri. Atau sahabat karib yang betul kenal sama antum. Maka dikatakan, manda'a sahibahu. Kata Imam Bukhari, seseorang yang memanggil sahibnya. Sahib karib. Sangat dekat ya, tidak sembarangan. Orang lain yang antum tidak kenal, jangan panggil sembarangan. Antum jangan ketemu sama seseorang namanya Iskandar. Is. Wah, itu enggak etis. Iya. Itu enggak ada akhlak, enggak punya adab. Harus dipanggil dengan bagus. Jangan misalkan udah sebaya gitu. Pak Iskandar. Nah, gitu ya. Lara kelas itu. Saya itu memang. Dan kalau orang dekat, kawan dan segala macam biasa gitu panggil. Dar. Biasa. Is. Bukan masalah. Iskan. Bukan masalah. Sahib. Kalau hadisnya, istri. Kita baca riwayatnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Yaman Al-Hakam bin Nafi. Qala haddathana Shu'aib bin Abi Hamzah Anil Zuhri. Az-Zuhri namanya Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Shihab. Qala haddathani Abu Salamah. Ini masyhur dengan kunyahnya Abu Salamah, putra dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Anna Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aish," memanggil istrinya. "Ya Aish," dibuang tak marfutohnya. Maksudnya apa ya, Pak? Ya Aisyah. Panggil ya Aisyah. Hada Jibril yaqra'u 'alaika salam. Ini malaikat Jibril menyampaikan salam kepadamu. Qalat, katanya Aisyah, faqultu, maka saya katakan, wa 'alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab salamnya oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, katanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wa huwa yara ma la ara. Dia melihat, ini Rasul melihat apa yang aku tidak melihatnya. Yani Rasul melihat Jibril, sementara Aisyah nah melihat Jibril alaihi salatu wassalam. Sebentar. Baik. Ini hadis sahih, Ikhwan, dikeluarkan oleh Kutubus Sittah. Hadis ini barakallahu fikum disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala untuk menjelaskan kepada kita bolehnya seseorang memanggil istrinya atau sahib dekatnya dengan mengurangi huruf pada namanya atau menyingkat namanya. Ingat, boleh untuk istri, itu nas hadis, atau sahib karib. Itu yang disebutkan dalam Al-Bukhari dalam hadisnya. Disebutkan oleh para ulama itu termasuk panggilan-panggilan sayang. Ada unsur mahabbah, kecintaan, ada unsur wala, loyalitas, dan kedekatan para ulama. Paham insya Allah ya? Sehingga hanya hanya untuk orang dekat. Barakallahu fiik. Hanya untuk orang dekat. Di sini Rasul memanggil Aisyah, ya Aish, ya Aish. Nada wala. Kemudian dalam hadis ini, kalau tidak azzaikumullah, ada penjelasan tentang keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa itu? Mendapatkan salam dari malaikat Jibril. Rasul yang menyampaikannya. Hadza Jibril yaqra'u 'alaiki salam. Wahai Aisyah, Jibril menyampaikan salam kepadamu. Ini fadilah besar ya. Besar fadilahnya. Dalam periwayatan hadis, bahkan mungkin dalam sejarah, yang mendapatkan salam dari malaikat Jibril selain para anbiya wal mursalin hanya dua. Yang pertama, nah ini Aisyah radhiyallahu taala. Yang kedua, Khadijah. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya dua ini yang ada dalam periwayatan. Itu menunjukkan fadilah, dikarenakan yang menyampaikan salam adalah malaikat Jibril. Dan yang menyampaikan siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Ini fadilah azimah, keutamaan yang sangat besar dari untuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Barakallahu fikum. Fadilah ini diyakini, diimani, ditetapkan oleh kaum muslimin. Barakallahu fikum. Dan yang mengingkarinya hanya Rafidah. Syiah Rafidah enggak percaya dengan ini semua. Dikarenakan mereka mencela, mencaci Aisyah radhiyallahu taala anha. Wallahul musta'an. Naam. Hadza wa. Tayyib. Sebagai tambahan faedah barakallahu fikum, untuk Khadijah radhiyallahu taala anha, Khadijah mendapatkan salam yang pertama dari malaikat Jibril. Dan yang kedua, Khadijah radhiyallahu taala anha mendapatkan salam langsung dari Allah azza wajalla. Itu disebutkan dalam Sahih Bukhari, Rasul yang menyampaikan langsung. Tayyib, Rasul menyampaikan kepada Khadijah, Allah azza wajalla menyampaikan salam untuk Khadijah dan memberikan kabar gembira, dipersiapkan rumah dalam surga. Sehingga Khadijah min ahlil jannah. Dari sini diambil faedah oleh para ulama. Pembahasan di kalangan para ulama, mana yang lebih afdal, Khadijah atau Aisyah? Dua-duanya afdal, jelas. Dua-duanya mulia. Tidak ada yang mencelanya. Semua dimuliakan, semua dihormati. Tapi bicara afdaliyah, lebih afdal yang mana? Khadijah, Aisyah. Emang cuma dua tok. Sama-sama mulia. Tayyib, sebagian ulama membuat perincian tafsil. Seperti Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah memberikan perincian. Khadijah radhiyallahu taala anha lebih afdal di awal-awal Islam dengan dukungannya dan segala macamnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara Aisyah lebih afdal di akhir Islam, setelah Khadijah radhiyallahu taala anha. Sehingga masing-masing punya keutamaan di matanya sendiri-sendiri. Khadijah pada masa hidupnya, Aisyah sepeninggal Khadijah radhiyallahu taala anha. Ini pendapat sebagian ulama. Pendapat jumhurul ulama, pendapat mayoritas fuqaha dan ulama mengatakan semuanya besar fadilahnya. Tetapi Khadijah afdal. Khadijah lebih afdal dikarenakan tadi itu. Allah Azza wa Jal langsung mengirimkan salam kepada Khadijah radhiyallahu taala anha, sementara Aisyah mendapatkan salam dari malaikat Jibril. Ingat, ketika ada pembahasan di kalangan para ulama, mana yang lebih afdal bukan berarti melecehkan yang satunya. Tidak ada yang mengatakan demikian. Semuanya utama, semuanya penuh dengan fadilah, semuanya mulia. Tidak ada yang tercela. Tapi ada yang lebih afdal sisi keutamaannya. Yang semacam ini ya ikhwan, tidak dipahami oleh kebanyakan orang. Ketika para ulama kita membahas tentang masalah mana lebih afdal, dan mengatakan Khadijah lebih afdal, dikira melecehkan Aisyah. Hadza jahil. Itu merupakan kebodohan. Itu merupakan hamakah, kedunguan. Tidak ada mengatakan demikian. Semuanya memuliakan Aisyah radhiyallahu taala anha, memuliakan Fatimah radhiyallahu taala anha, memuliakan semua sahabiat, keluarganya Rasul, istrinya Rasul, dan yang lain-lainnya. Tapi ini bahas tentang yang lebih afdal siapa? Ada yang mutlak, ada yang lebih utama, dikarenakan sikap banyak perbedaan yang ada. Semuanya mengatakan Khadijah lebih afdal. Khadijah lebih afdal, barakallahu fikum. Tapi yang lain mulia, tidak ada yang menikah mereka, tidak ada yang mencela mereka, kecuali orang-orang yang menyimpang akidahnya, barakallahu fikum. Nah, nama ya, ini sedikit diangkat di zaman sekarang ini, Allahumma musta'an. Banyak pihak yang kemudian menuding dan menuduh para ulama-ulama Islam, ulama-ulama sunnah yang dikenal dengan sunnahnya, dikenal dengan pemegang kepada sunnah, dituding, dituduh melecehkan keluarganya Rasulullah SAW. Merendahkan Aisyah, merendahkan Fatimah, merendahkan Ali, merendahkan Hasan, Husain dan segala macamnya. Lah, mereka semua adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dimuliakan, dihormati sebagai sahabat plus sebagai ahli bait keluarganya Rasulullah SAW. Tidak ada yang menikah mereka, mencela mereka, kecuali orang-orang yang rusak akidahnya. Tapi dicintai, disebutkan kemuliaannya sebatas itu, tidak melampaui batas ghulu dalam sikap mereka. Dimuliakan secara syar'i. Tetapi ketika berbicara afdaliyah, mana yang lebih afdal, fulan atau ka'alan, fulan atau ka'alan, itu dibahas secara ilmiah. Faham insyaAllah ya? Ketika dibahas mana yang lebih afdal, Ali ataukah Utsman ataukah Umar ataukah Abu Bakar, jawabannya Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali. Itu dengan kesepakatan semua ulama kaum muslimin, tartib fadilah mereka sama sebagaimana tartib kekhilafahan mereka. Abu Bakar, lalu Umar, lalu Utsman, lalu Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tanya orang putus sekarang ini. Ketika dibahas semacam ini, langsung marah-marah. Tuh, merendahkan Ali bin Abi Thalib. Siapa yang merendahkan? Dia punya fadhil sangat banyak, luar biasa. Tetapi ada yang lebih afdal. Ini fadhil mulia, ada yang lebih afdal. Itu pembahasan ilmiah. Pembahasan ilmiah. Barakallahu fikum. Ini juga harus dipahami baik-baik. Apa yang ditanyakan? Lebih afdal yang mana? Hasan, Husain, ataukah Utsman? Jawabannya? Ya Utsman. Ada yang memahami begitu. Berarti dia melecehkan Hasan dan Husain. Ini cucunya Rasul SAW. Wah, bicara panjang. Dari mingkari ya, cucunya Rasul. Sahabat yang mulia. Sangat besar keutamaan-keutamaannya. Dan segala macamnya. Tapi bicara afdaliyah, semuanya sepakat. Utsman lebih afdal daripada mereka semua. Mereka semua orang yang sangat mulia, dihormati, dimuliakan. Tidak ada yang mencela mereka kecuali orang yang menyimpang akidahnya, rusak akidahnya. Tapi secara ilmiah ada pembahasan di kalangan para ulama. Ada yang lebih afdal, ada yang fadil, wahakad. Bertingkat-tingkat fadilahnya mereka semua. Barakallahu fikum. Ifhamu hadza ya ikhwan fillah, azakumullah. Nah, ini lagi kencar-kencarnya kampanye pemahaman Asy'ariyah Maturidiyah. Barakallahu fikum. Sesuatu yang sebelumnya belum pernah terjadi sekarang luar biasa digencarkan oleh sebagian mereka, mengkampanyekan pemahaman Asy'ariyah Maturidiyah. Barakallahu fikum. Yang sesungguhnya tokohnya sendiri sudah taubat. Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu rahimahullahu taala, yang mendirikan Asy'ariyah, paham Asy'ariyah, sebelumnya pemahamannya Mu'tazilah. Pemahamannya Mu'tazilah, mendewakan akal, menolak dalil, menolak menggunakan ra'yu, menolak sifat-sifatnya Allah Azza wa Jal, macam-macam, Mu'tazilah. Setelah itu mengalami perubahan pemikiran. Tengah-tengah. Mu'tazilah tidak, sunnah juga tidak. Atau sunnah iya, nisbah iya. Tengah-tengah. Muncul pemahaman Asy'ariyah beliau. Tapi di akhir hayatnya, beliau sudah bertaubat dengan taubatan nasuha. Langsung tampil di Masjid Jami, tempatnya beliau. Dijelaskan semua pemahaman-pemahaman yang lama, dibantah satu per satu pemahamannya. Menulis dua kitab yang masyhur, betul nggak cuma dua kitab ya kan, puluhan kitab, tapi yang masyhur dua, yang menjelaskan tentang akidah beliau, terutama dalam perkara asma wa sifat, dan membantah semua akidah Asy'ariyah dan akidah Mu'tazilah. Hadis di dua kitab. Pokoknya sudah taubat, tapi para pengikutnya belum taubat-taubat. Sekarang ini luar biasa, digencarkan luar biasa. Nah, Syiah dihantam oleh mereka. Hah? Mu'tazilah disikat sama mereka. Khawarij disikat sama mereka. Ahlus Sunnah diikut sertakan. Mereka juga khawarij. Barakallahu fiik. Allahul musta'an. Di antaranya terkait dengan pembahasan seperti ini. Menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah, menuduh para ulama Sunnah, ulama Salaf, menuduh mereka mencela Ali, mencela Fatimah, mencela Hasan, mencela Husain, disebutkan mencela Aisyah radhiyallahu taala anha dan segala macamnya. Wallahul musta'an. Ini semata iftira'un wa kadzib. Dusta atas nama para ulama, barakallahu fikum. Para ulama Sunnah semuanya menghormati, memuliakan keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih daripada yang lain, memuliakan mereka sebagai para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, memuliakan semua sahabat. Tapi ingat, ada pengkajian ilmiahnya. Ada yang paling afdal, ada yang setelahnya, ada yang setelahnya, ada yang setelahnya. Semuanya sepakat kecuali Rafidhah. Kecuali Syiah Rafidhah. Semuanya sepakat yang paling afdal Abu Bakar, lalu Umar, lalu Utsman, lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Semuanya mulia. Tidak ada yang enggak mulia, tapi ada yang lebih mulia warakallahu. Ini tolong diucapkan baik-baik. Wallahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. Faedah yang lain ya Ikhwan. Sudah awal belum? Tak kerasa. Faedah yang lain ya Ikhwan. Adanya syariat menyampaikan pesan salamnya orang lain kepada pihak yang dituju. Di sini Rasul menyampaikan salamnya Jibril kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini disyariatkan. Juga diwajibkan untuk menjawab salam tadi. Karena Aisyah mengatakan wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa kita mengatakan dengan bahasa kita, si fulan kirim salam untuk antum. Itu yakfi. Kasihan Jibril, ya Aisyah, Jibril mengucapkan salam kepadamu. Dijawab sebagaimana menjawab salam alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ya. Gak usah kita mengatakan Pak Muhammad, antum dapat salam dari Pak Ahmad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah, cukup diinformasikan saja, Ahmad kirim salam untuk antum. Yang dikasih salam wajib menjawab dengan jawaban salam tadi, alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perempuan, alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir ya ikhwan, katanya para ulama ini hadis menunjukkan tentang fiqihnya, kedalaman fiqih dan ilmunya Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau sangat memahami, sangat mengetahui bagaimana keadaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari ucapannya yara ma la ara. Rasul melihat apa yang aku tidak lihat. Ngerti? Aisyah paham. Mengerti? Rasul melihat maka Jibril yang aku tidak bisa melihat. Barakallahu fikum. Ini semuanya ikhwan dengan kuasaan Allah Azza wa Jalla dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Adapun yang setelahnya dhaif. Baik. Ada mau tanya kan? Teman Maharibi. Ada yang mau tanya kan? Ada apa? Apa? Ya enggak. Memang sudah disepakati oleh para ulama, kedua orang tua Rasul mati kafir. Kemudian neraka. Dan itu bukan menghina Rasul. Bahkan ada riwayat yang tegas menjelaskan, Rasul tegas mengatakan, Abi wa abuka finnar. Bapakku dan bapakmu di neraka. Terkait dengan Abu Talib, pamannya Rasul. Mati kafir. Rasul memberitakan demikian. Kalau bukan karena syafaatku, dia dikerak yang paling dalam dari neraka jahanam. Karena syafaatnya Rasul, maka ditaruh paling atas permukaan neraka jahanam, dikasih terompak dari neraka ketika dipakai, maka mendidih otaknya. Rasul yang mengatakan demikian. Itu bukan apa namanya menghina keluarga Rasul. Termasuk menghinakan keluarga Rasul ketika yang dibegitukan yang Muslim, yang Sahabi. Barakallahu fikum. Paham insyaAllah. Sama seperti sekarang ini. Sekarang ini banyak Ahlul Bait. Banyak. Dan akan terus ada sampai nanti menjelang kiamat Ahlul Bait itu. Karena Al-Mahdi Al-Muntabar termasuk Ahlul Bait. Muhammad Ibn Abdillah Al-Hasani. Bukan Husaini. Al-Hasani. Dari Bani Hasan bin Ali. Bukan dari Husain sebagaimana yang dikatakan sama Rafidah. Ada Kadir Dusai. Yang betul dari Hasan. Itu Ahlul Bait. Masih ada yang sahabat ya Pak Qiyamah. Sekarang ini Ahlul Bait banyak. Yang dimuliakan yang mana? Apakah yang kafir? La karamatalah. Kafir-kafir. Apakah yang menyimpang? Yang sesat? La. Menyimpang. Sesat. Wala karamatalah. Wah, menghinakan keluarganya Rasul. Menyesatkan. Memang banyak orang yang secara nasabnya ke keluarganya Rasul menyimpang. Sesat. Ya banyak. Jangan ragu pengalaman sesat. Dan itu bukan termasuk menghinakan Rasul. Dikarenakan penyimpangan dia dari bimbingan Rasul SAW. Yang dimuliakan Ahlul Bait, yang Muslim, yang betul-betul di atas sunnah Rasulnya. Sunnah kakeknya ini. Barakallahu fikum. Itu dimuliakan barakallahu fikum. Dimuliakan karena keislamannya. Dimuliakan karena di atas sunnah Rasul. Dimuliakan karena sebagai keluarganya Rasul. Jadi haknya double-double. Hak Muslim, hak orang di atas sunnah, dan haknya Ahlul Bait. Ini yang Adam harus paham baik-baik. Nah sekarang begitu. Ya karena bodohnya mereka. Wah kan lihat itu. Wah itu mencela keluarganya Rasul. Masa orang tuanya Rasul dikatakan kinar. Kok masa? Itu kesepakatannya para ulama. Rasul mengatakan demikian. Wah itu lihat. Masa dikatakan sesat itu para habaib. Siapa bilang semua dikatakan sesat? Yang sesat, sesat. Yang tidak, tidak. Paham salah ya? Itu kan istilah untuk mereka saja. Habib orang yang dicintai kan gitu ya. Sesat, ya sesat. Tidak, ya tidak. Itu semuanya dengan keadilan barakallahu fikum. Sehingga yang dipegangi yang di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuk, yaki atau wadhan dulu? Cukup atau wadhan dulu? Hah? Tawadhan, wadhan dulu. Tawadhan. Sebagaimana menyikapi orang menyimpang yang lain. Iya. Kita Ahlul Bait yang menyimpang disikapi sama seperti orang lain yang menyimpang. Enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Kok diam aja? Enggak ada bedanya. Kalau anda membaca sejarah para ulama terdahulu, itu luar biasa apa namanya persikapannya, disikapi sama. Dulu yang barakallahu fikum membuat kerusakan-kerusakan itu kan kebanyakan dari Alawi. Di masa Bani Abbasiyah secara khusus Alawi. Ya memang ada gesekan di yang ini Bani Ali, yang ini Bani Abbas. Padahal sama-sama Ahlul Bait. Ini lebih tinggi, tapi yang berkuasa Bani Abbas, ribut. Sering bentrok. Disikapi sama-sama para ulama. Pemberontak dihabisi. Menyimpan disikap. Yang mulia dimuliakan. Sebagaimana yang lain. Tapi ketika mereka orang yang mulia di atas Islam, yang benar, di atas sunnah Rasul yang sehat, lebih dimuliakan daripada yang lain. Karena haknya lebih. Sama. Baik. Nah. Jadi jangan pakai perasaan. Waduh, keluarganya Rasul ya. Sesat tak apa-apa. Tidak bisa. Sunnah Rasul lebih mulia, lebih utama. Rasul itu kakeknya mereka. Moyangnya mereka. Lebih kita bela daripada bawahan-bawahannya yang menyimpang tadi. Yang menyimpang loh. Ayo. Ayo. Kalau bukan mobilnya, simpan saja. Itu salam, itu sambutin salam. Selama nggak menimbulkan fitnah nggak ada masalah. Itu kaidahnya. Untuk yang bukan mahramnya, kaidahnya tidak menimbulkan fitnah. Ipar atau siapa? Ponak apa, misanan segala macam, atau perempuan yang lain, selama nggak ada fitnah nggak ada masalah. Misalkan sudah biasa, sudah ada macam-macam salam ya untuk keluarga gitu, kamu aja sekeluarga itu, ya bojone, ya ikine, ya ikune kan, ya, dapat salam antum keluarga yang dapat salam dari bulan, gitu. Nggak ada fitnah situ. Tapi kalau dihalalkan fitnah jangan. Salam ya untuk fulana. Loh, siapa fulana ini? Kayak gitu. Ini bahaya ini. Sepatunya ini kan. Ini jangan. Ada kitan. Juga terkait dengan langsung menyampaikan salam. Menyampaikan salam kepada perempuan juga termasuk yang disunnahkan. Rasul juga menyampaikan salam kepada para wanita. Tadi ketika mereka bergelombol. Banyak orang. Assalamualaikum untuk mereka semuanya. Itu gak ada kitan. Dibahas oleh para ulama ketika menyampaikan salam kepada seorang wanita. Dikatakan boleh bila aman dari fitnah. Contohnya aman dari fitnah, para sahabat ketika masa itu mengucapkan salam kepada ajuz. Perempuan tua, setiap kali mereka Jumatan, pulang, mesti melewati rumahnya ajuz, dikasih suguhan. Sampaikan salam, assalamualaikum. Mampir malam, tidak ada fitnah. Yang fitnah ketika syabah. Dia masih muda. Papasan sama yang masih muda. Assalamualaikum. Ya marah. Intinya aman dari fitnah. Ayo wah. Ada lagi yang lain? Oh ada tuh. Gimana pak? Ya kalau orang ya biasa-biasa aja, nggak masuk ke orang. Saya dulu waktu di Yaman punya tetangga jiran belakang rumah saya persis rumah saya. Dia termasuk Ahlul Bait. Dan dulu ngomong aja ya, waduh, nggak ada bedanya ya orang. Nggak ada orang yang kayak apa sih, ya tidak ya sama. Ya orang bukan sesuatu. Ketika itu masya Allah, yang jiran saya masya Allah, karena dia sama-sama taklim ya, sama-sama belajar di ketika itu sudah berhadis jamaah ketika itu, mengaji bagus akhlak dan sangat perhatian dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan Ahlul Bait. Tidak boleh menerima sedekah, boleh menerima hadiah. Itu diberikan sama dia. Jadi kalau ada waktu saya pas lagi akikahan anaknya saya. Anak kan nyembelit, anak bagi-bagi, jiran, daging. Nah ketok pintunya, ketok. Assalamualaikum. Keluar anaknya. Ini untuk antum. Nanya. Sedekah hadiah. Waduh. Saya langsung ingat. Aduh, saya ini. Nggak ada lagi yang mengucapkan kata seperti itu selain Ahlul Bait. Saya bilang, ini akikah. Ini adalah akikah, hadiah untuk antum. diambil. Sorenya adiknya nemui saya, ngerti kan kira? Saya andono sih. Tadi anak saya gini-gini, iya, iya, karena kami ada ahli saya. Kira-kira saya muliakan, tak hormati sama dia. Ya, dan usah lah, dan baru kali ini saya nemui ahli saya. Saya kayak antum ini. Semangat. Semangat. Tiap cerita banyak, tanya-tanya kepada Syekh ketika itu. Apa aja yang boleh, apa aja yang tidak boleh. Kalau kita diajak oleh seseorang, ajakan makan-makan, segala macam. Apakah tanya apa enggak, segala macam. Bagus. Yang ahli sunnah ya bagus. Saya temui yang ahli sunnah. Nah, kalau yang ada ketemui, ya ketemui dari kalangan orang sufi ya, ya kayak gitu itu. Allah besar. Kata ni. Tapi kalau secara ilmiahnya ketika itu ya, enggak, dia bukan termasuk mustahil. Dia bukan termasuk orang yang sudah ngajar belum. Dari yang selama ini saya di sana, yang menjadi pengajar di pondok ketika itu belum ada yang dari kalangan lebih. Belum ada. Wallahu taala alam bissawab. Ayo. Tadi yang lain cukup. Iki dah. Panjang ya kan. Saya baca dulu ya. Ada orang tua awam yang kurang atau tidak memperhatikan perkara-perkara ibadah. Ketika Ramadan, puasanya selalu tidak penuh karena faktor umur, namun tidak mau membayar fidyah. Padahal secara finansial dia mampu. Bagaimana bila sang anak dari orang tua tersebut membayarkan fidyah orang tuanya dalam keadaan orang tua tersebut tidak peduli apakah fidyah dia sudah gugur atau tidak. Apakah perpotensial tersebut berfaedah atau sia-sia? Ketika orang tua itu masih hidup, sia-sia. Sia-sia. Yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan fidyahnya kalau dia terkena hukum fidyah. Dia sendiri. Dia sendiri. Dan dia punya kemampuan finansial ya. Barakallahu. Terus, anaknya hanya memberikan bimbingan, memberikan masukan, memberikan ilmu. Baru berfaedah ketika orang tua tadi tidak mampu secara finansial. Maka anaknya yang membayarkan fidyah. Atau yang kedua, ketika orang tua tadi meninggal dunia. Maka sang anaklah yang bertanggung jawab mengurusi fidyahnya, mengkodok puasanya, dan segala macamnya. Paham misalnya ya? Nah, barakallahu. Nakbasi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakum.